saksi kita berdua. Kala kita berjumpa rayu di sudut kamar dalam keremangan lentera. Ku genggam tanganmu, ku lemas jarimu, ku cium bibirmu, cuita perlahan matamu terpecah. Waktu-waktu bisikan ajakan di telingamu, kau menatap lalu mengangguk setuju. Malam larut dan dingin membuat kita gila, hampir lupa akan segala-galanya. Untung aku tersentak sadar serta mengucap astagfirullahaladzim. Kau darah perawan, aku lelaki berjaga yang masihlah muda belia. Usiamu baru akhir balik dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan itu. Hampir saja mahkotaku dan mahkotamu hilang hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar padahal aku yang mengajak. Maafkan dan dosa kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi. Cuita ku anggaplah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau dan aku menerugi, ya celaka serta bertambah dosa. Cuitanku bersyukurlah. Serta mengucap astagfirullahaladzim. Engkau darah perawan, aku lelaki berjaga yang masihlah muda belia. Usiamu baru akil balik dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan jam mahkotaku dan mahkotamu hilang musnah hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar padahal aku yang mengajak. Maafkan dan usah kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi. Cuita ku anggaplah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau datang dan serta bertambah dosa. Cuitanku bersyukurlah.